bin Sakhr Ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Sad, Kha dan Ra. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang al-mukthiruna fi riwayat al-hadith ala al-itlaq. Aktsarus sahabati riwayatan lil hadith. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aktsarus sahabati riwayatan lil hadith. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun berapa? 11 Hijriah. Berarti cuma sekitar 3 sampai 4 tahun beliau berteman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu banyak meriwayatkan hadis? Bukan sahabat-sahabat yang dari mulai semenjak dulu berteman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abu Bakar, Umar, kemudian seperti Abdullah bin Mas'ud, kemudian seperti sahabat-sahabat yang lain, Abu Sa'id Al-Khudri. Kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang terlambat masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, tetapi kenapa banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya adalah karena kegigihan beliau menuntut hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran bagi para santri sekalian, bahwa keterlambatan bukan menjadi alasan untuk terlambat juga di dalam prestasi. Keterlambatan bukan menjadi alasan untuk terlambat juga dalam menggapai prestasi. Meskipun terlambat, maka apabila seseorang berjuang, apabila seseorang berusaha, niscaya dia akan mendapatkan hasilnya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu wafat pada tahun 58 atau 59 Hijriah. Dan beliau, sebagaimana yang sudah saya sebutkan, beliau nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Terkenal dengan kunyahnya Abu Hurairah. Kenapa terkenal dengan kunyahnya? Karena beliau suka memelihara hir. Hir itu kucing. Bentuk tasghir, bentuk kecil dari hir adalah Hurair. Maka kunyah beliau adalah Hurairah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim sangat dianjurkan untuk mempunyai kunyah. Sangat dianjurkan untuk mempunyai apa? Kunyah. Saya kunyahnya Abu Abdillah, karena saya punya anak namanya Abdullah. Maka antum sekalian harus mempunyai kunyah. Ya, bukan harus, dianjurkan untuk mempunyai kunyah. Pilih sekarang apa kunyahnya yang sesuai dengan keadaan masing-masing atau sesuai dengan kesukaan masing-masing. Ya. Abu apa? Ini termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sudah punya kunyah? Angkat tangan. Ah, Abu apa? Abu apa? Abu Zauja, Abul Jauza. Baik. Ada yang lain? Nah. Abu Anwar. Ada yang lain? Abu Mus'ab. Nah, semestinya yang lain-lain punya nama Abu. Itu namanya kunyah. Kunyah adalah semua nama yang diawali dengan Abu atau Ummu. Kalau perempuan Ummu. Ya. Kalau laki-laki Abu, Abu Abdillah, Abu Hurairah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang anak kecil sudah mempunyai kunyah. Anak kecil sebelum sekolah sudah punya kunyah. Ada seorang sahabat yang mempunyai burung kecil. Burung kecilnya mati. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair?" Wahai Abu Umair, padahal anak kecil dia, dia punya burung pipit. Wahai Abu Umair, dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kunyahnya. Wahai Abu Umair, kenapa dengan burung pipitmu mati? Ada apa burung pipitmu mati? Abu Umair. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim dianjurkan untuk mempunyai kunyah. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian kencing." Kata janganlah, la yabulanna, di situ disebutkan dalam hadis, la yabulanna tiga. La la di sini la itu ada dua, ada namanya la nahiyah, la nahiyah itulah yang berupa larangan, ada namanya la nahiyah, la yang berupa peniadaan. La di dalam bahasa nahu ada dua, ya, ada namanya nahiyah, nah ada namanya nafiyah. Ini pelarangan, ini peniadaan. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini, janganlah salah seorang dari kalian, mungkin perlu diganti baterai. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing. La di sini maksudnya adalah la nahiyah. Lam pelarangan. Lam pelarangan. Dan para ulama mengatakan wan nahyu yufidut tahrim. Dan pelarangan memberikan faedah keharaman. Larangan memberikan faedah keharaman. Ya. Ini asal hukum larangan memberikan faedah keharaman. Ini kaedah ya. Al-aslu bin nahi litahrim. Asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Jadi misalkan ada larangan dari Allah, maka asal hukumnya apa? Hukumnya apa? Haram. Ya. Misalkan Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Itu janganlah. Janganlah asal hukumnya adalah pengharaman. Dan setiap pengharaman menunjukkan kepada keharaman. Setiap larangan menunjukkan kepada larangan pengharaman. Asal hukum larangan asal hukum larangan menunjukkan kepada pengharaman. Larangan menunjukkan kepada pengharaman. Asal hukum larangan menunjukkan kepada pengharaman. Baik, paham ya? Jadi kalau di sini sebutkan janganlah salah seorang di antara kalian kencing, berarti apa? Larangan untuk kencing. Ya, katalah itu larangan untuk kencing. Dan larangan di sini hukumnya apa? Haram. Itu ya. Ingat baik-baik, asal hukum larangan adalah keharaman. Jadi kalau setiap ada di dalam ayat Al-Quran atau hadis Rasul yang menunjukkan kepada larangan, maka hukumnya apa? Haram. Ya, maka hukumnya adalah haram. Baik. Kemudian, janganlah salah seorang di antara kalian. Maksudnya salah seorang di antara kalian, maksudnya adalah setiap manusia. Setiap manusia muslim. Setiap orang manusia muslim maksudnya. Ahadukum, ya. Janganlah salah seorang di antara kalian, maksudnya adalah setiap manusia muslim. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing. Kencing insyaallah sudah dipahami, yaitu mengeluarkan air dari kubul. Mengeluarkan air dari kubul, kencing namanya. Pada air yang menggenang. Apa yang dimaksud air yang menggenang? Al-ma'ud da'im. Lihat hadisnya, ya, di dalam bahasa Arabnya fil ma'id da'im. Air yang tetap dalam bahasa Indonesianya, ya. Fil ma'ad da'im. Kalau kita terjemahkan secara letterlang, al-air yang tetap. Nah, air yang tetap. Di dalam riwayat yang lain ada penjelasannya, apa maksud air tetap? Yaitu dalam hadis yang lain ada penjelasannya. Al-ma alladhi la yajri. Yajri, apa yajri? Mengalir. Berarti air yang tidak mengalir. Ya, fil ma'id da'im artinya air yang tetap, dan maksud air yang tetap adalah air yang tidak mengalir seperti di kolam. Kolam renang. Kolam renang mengalir enggak airnya? Hah? Mengalir kan ada pergantian, betul tidak? Berarti masih boleh kencing di kolam renang? Ya. Ini barangkali yang sudah mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah tidak diperbolehkan kencing di kolam renang. Kemudian juga kencing di kolam yang tidak mengalir. Ini larangan. Dan sekali lagi, asal hukum larangan apa? Keharaman. Itu ingat tuh. Itu kaidah dalam ilmu fikih. Asal hukum larangan adalah keharaman. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kalian kencing pada air yang menggenang, tidak mengalir, ya, maksudnya tidak mengalir. Kemudian mandi di dalamnya. Kemudian mandi di dalamnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah setelah kencing dia mandi di dalamnya. Nah, timbul pertanyaan, Ustaz, kalau cuma kencing saja tanpa mandi bolehkah? Paham gak maksudnya? Yang dilarang tadi kan, dia kencing di air yang tidak mengalir, di air yang menggenang, kemudian dia mandi di situ. Kalau cuma kencing aja boleh gak? Nah, paham ya? Nah, itu masalah nanti kita bahas. Taib, sekarang pelajaran dari hadis ini, atau kita baca dulu. Dalam riwayat Imam Muslim, apa maksudnya dalam riwayat Imam Muslim? Ya, dalam riwayat Imam Muslim maksudnya dalam riwayat lain di dalam kitab Sahih Imam Muslim. Dikatakan janganlah salah seorang kalian mandi dalam air yang diam sementara dia dalam keadaan junub. Maksudnya apa? Ini tambahan penjelasan berarti. Yang dilarang mandi di dalam air yang tidak mengenang adalah orang yang dalam keadaan junub. Tahu junub kan? Sudah junub semua belum? Sudah. Ada yang belum junub? Ya. Dalam keadaan junub, yang dilarang mandi adalah orang yang mandi dalam keadaan junub. Adapun orang yang biasa bagaimana? Nanti penjelasannya ada. Paham ya para santri-santri sekalian. Taib. Sekarang kita ambil pelajaran dan hukum dari hadis ini. Satu, catat. Di dalam hadis ini terdapat larangan keharaman. Larangan keharaman mandi di air menggenang setelah kencing. Mandi di air menggenang setelah kencing di dalamnya. Mandi di air menggenang setelah kencing di dalamnya. Jadi setelah kencing dia mandi di situ. Ah, ini dilarang. Kemudian pelajaran yang kedua, di dalam hadis ini terdapat larangan keharaman untuk kencing saja meskipun tanpa mandi. Kencing saja meskipun tanpa mandi diharamkan. Ya. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran larangan seorang junub mandi di air yang menggenang. Larangan seorang junub mandi di air yang menggenang. Ya. Di dalam hadis ini juga terdapat larangan seorang junub mandi di air yang menggenang. Berarti pemahamannya catat yang ke berapa? Yang keempat. Pemahamannya bolehnya seorang junub mandi di air yang mengalir. Jadi kalau antum junub mandi di sungai, boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena airnya mengalir. Meskipun dalam keadaan junub boleh. Ya. Nah, ini pelajaran ya. Hati-hati kalau dalam keadaan junub tidak boleh kita mandi di dalam kolam yang kolam itu airnya itu-itu aja. Ya, langsung nyemplung gitu di kolam itu. Enggak boleh. Harus airnya mengalir. Seperti sungai, seperti lautan dan semisal. Paham ini, Pak Ikhwan? Nah, نعم اقرأ بعده الحديث الذي بعده الحديث الرقم السادس وروى في حديث عبد الله بن مغفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب kalbu fi ina ilahikum baliyatilhu sab'at bali muslimin kulahunna bitturab. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada anjing minum dari bejana salah seorang di antara kalian, maka cucilah bejana tersebut 7 kali. Nah, terus dan dalam riwayat ini. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan ujian yang pertama menggunakan kata. Barakallahu fi. Taib, ya hadis yang ke-6. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan. Sudah Abu Hurairah sudah kita ketahui. Siapa nama asli beliau? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada anjing. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika di sini maksudnya adalah syarat. Maksudnya adalah syarat. Jika maksudnya adalah syarat. Syaratnya ada anjing. Jika ada anjing, anjing hewan yang sudah kita ketahui bersama. Bahasa Arabnya apa anjing? Kalbun. Ya, jika ada anjing. minum dari air dari bejana. Minum dari bejana. Pada ayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika disebutkan anjing berarti hanya anjing saja. Tidak ada hewan selain anjing. Hanya anjing saja. Tidak ada hewan selain anjing yang menyerupai hukum anjing. Kalau seandainya seperti serigala ataupun apa hewan yang sama seperti anjing? Hah? Babi. Dari mana samanya? Hah? Serigala sama seperti hampir sama ya. Maka tidak bisa disamakan hukumnya dengan anjing karena yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya apa? Anjing. Ya, hanya anjing. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, jika ada anjing minum, kalau cuma nyicip gimana? Apakah masuk ke dalam perkara minum juga? Maka jawabannya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik minum seperti dia minum, anjing itu minum, ataupun cuma nyicip, maka masuk ke dalam hukum ini. Jika anjing minum dari bejana, berarti sekali lagi ya, cuma anjing, bukan selain anjing. Apakah kucing masuk di dalamnya, Ustaz? Tidak. Kucing tidak masuk ke dalam hukum ini karena dia bukan anjing. Dari bejana salah seorang dari kalian. Bejana maksudnya apa saja, tempat seperti piring misalkan, ada air di situ dia minum, atau gelas ada air di situ dia minum, ada baskom ada air di situ dia minum, atau ada apalagi ember ya, bejana, semua tempat. Inaun itu artinya bejana, semua tempat. Jika ada anjing minum dari bejana salah seorang di antara kalian, maksudnya salah seorang adalah setiap muslim. Salah seorang dan di antara kalian adalah maksudnya setiap muslim. Maka cucilah. Cucilah maksudnya adalah basuhlah. Maka cucilah maksudnya adalah apa? Basuhlah. Bejana tersebut 7 kali. Jadi membasuhnya 7 kali. Ya. Bagaimana membasuh 7 kali? Misalkan dibasuh air sekali, kemudian air lagi, sekali lagi, air lagi, sekali, sampai 7 kali. Nah, kemudian di dalam riwayat Imam Muslim dikatakan cucian yang pertama menggunakan tanah. Maksudnya apa? Kalau misalkan ada ini gelas, dicicipi airnya oleh anjing, maka ya buang dulu airnya, kemudian masukkan pasir atau tanah, kemudian digosok ya, kemudian digosok, lalu setelah itu dibasuh sebanyak 7 kali ya. Ini hukum khusus apabila sesuatu kena air liur anjing dalam agama Islam. Hukum khusus apabila sesuatu kena air liur anjing, maka membasuhnya 7 kali. Yang pertama dari 7 tersebut adalah apa? Dengan tanah. Nah, yang pertama dari air liur tersebut adalah dengan tanah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ambil pelajaran-pelajaran dari hadis ini, silakan baca hadis yang ke-7 karena dia bersamaan. Nah, walau di hadis Abdullah bin Mubarak anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam idza balagul kalbu fi inani faqiluhu sab'an wa akbaru bustamina bisturabi. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mubarak bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada anjing menjilat air ke suatu wadah, maka cucilah pada itu 7 kali dan yang ke-8 campurilah dengan debu. Baik. Di sini Imam Muslim meriwayatkan tambahan berarti hadis dari Abdullah bin Mughaffal. Siapa beliau? Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, nama lengkap beliau Abdullah bin Mughaffal bin Naham bin Afif. Abdullah bin Mughaffal bin Naham bin Afan. Abdullah bin Mughaffal bin Abdu Naham bin Afif, ya, Al-Muzani. Beliau sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wafat pada tahun 60 Hijriah. Dan beliau termasuk dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mughaffal. Dan Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, beliau adalah salah seorang ulama dari para sahabat yang diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengajari manusia, umat Islam, ilmu-ilmu agama Islam. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Dan ingat, ya, kalau antum menyebutkan nama sahabat, maka di belakangnya diucapkan apa? Radhiyallahu anhu, sebagai bentuk penghormatan kita pada para sahabat. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada anjing, sekali lagi yang dimaksud di sini adalah hanya anjing. Kucing tidak masuk. Babi tidak masuk. Air liur babi tidak diberlakukan seperti ini. Hanya apa? Anjing. Menjilat air dalam satu wadah. Nah, di sini menjilat. Kalau tadi di riwayat sebelumnya apa? Minum. Berarti dua-duanya dapat. Baik dia meminumnya ataupun menjilatnya, hukumnya sama. Ya, dalam satu wadah, wadah, ina, bejana sama. Maka cucilah wadah tersebut 7 kali dan yang ke-8 taburilah dengan debu. Nah, di sini terdapat pelajaran. Kalau tadi di riwayat yang pertama bagaimana? Maka cucilah bejana tersebut 7 kali. Cucian yang pertama menggunakan tanah. Cucian yang pertama menggunakan tanah. Perhatikan di sini. Yang pertama, riwayat yang pertama adalah cucian yang pertama menggunakan tanah. Ada kata-kata pertama. Hah? Ada kata-kata apa? Pertama. Berarti menggunakan tanahnya pada kali yang pertama. Misalkan gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di riwayat yang pertama, cucilah 7 kali. Dan yang pertama pakai tanah. Riwayat yang pertama. Ya kan? Riwayat yang kedua yang barusan kita baca, dan yang ke-8 pakai debu atau tanah. Ah, bagaimana ini, paham enggak ini? Ya, bagaimana memahaminya? Ya. Maka jawabannya adalah bisa dua-duanya dilakukan. Kalau ada anjing yang minum pada sebuah bejana, menjilat pada sebuah bejana, maka basuhlah 7 kali. Caranya bagaimana? Caranya adalah bisa pertama dengan tanah, kemudian setelah itu basuhan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ya. Berarti selesai pembasuhannya. Atau bisa dengan cara yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan air. Yang ke-8 dengan. Jadi dua cara. Bisa dua-duanya dikerjakan. Ya. Jadi ya, cara yang pertama bagaimana? Tanah dulu, kemudian dengan air. Sebanyak berapa dengan airnya? Kalau tanah duluan? 6. Berarti jumlahnya 7. Kalau seandainya debunya terakhir atau tanahnya terakhir, berarti dengan airnya berapa? 7. Paham ini? Dua-duanya diperbolehkan. Dua-duanya diperbolehkan. Dan ini hukum khusus yang dimiliki oleh air liur anjing. Ya, oleh air liur anjing. Baik, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, air liur anjing najis mughalladhah. Najis yang berat. Air liur anjing najis yang berat. Yang kedua, air liur yang najis berat hanya milik anjing. Babi tidak masuk. Air liur yang merupakan najis berat hanya milik anjing. Babi tidak masuk. Jadi kalau seandainya ada babi menjilat atau makan pada satu piring, tidak berlaku seperti berlakunya air liur anjing. Tidak berlaku hukumnya seperti berlakunya pada anjing. Paham ini? Ya, para ikhwan. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah cara membasuh sesuatu yang terkena air liur anjing adalah cara membasuh sesuatu yang terkena dengan air liur anjing adalah satu, membasuh pertama dengan tanah, kemudian setelahnya membasuh 6 kali dengan air. Cara membasuh atau menghilangkan najis air liur anjing adalah satu, pertama membasuh dengan tanah, kemudian setelahnya membasuh sebanyak 6 kali dengan air. Ini cara pertama. Ya, paham cara pertama para ikhwan? Cara yang kedua yaitu membasuh dengan air sebanyak 7 kali. Dan yang ke-8 dibasuh dengan tanah. Ini cara yang kedua. Yang ke-8 dibasuh dengan tanah. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah badan anjing tidak sama dengan air liur anjing. Badan anjing tidak sama dengan air liur anjing. Jadi kalau seandainya ada orang terkena anjing tapi bukan air liurnya, ya, misalkan gesekan dengan badan anjing atau dengan kaki anjing. Saya pernah ke Korea, musim dingin lagi. Ya. Bukan nonton K-pop di Korea, enggak. Saya mau berdakwah. Saya berdakwah sana. Ini sekarang saya tanggal 15 sampai tanggal 25 nanti saya mau ke Sydney dan Melbourne, Australia. Mau berdakwah. Australia, di Korea tidak ada masjid, tidak ada musola. Tidak ada masjid, tidak ada musola. Kita sholat di taman. Sampingnya anjing-anjing. Berkeliaran anjing-anjing. Maka apabila anjing tersebut kan biasanya seperti kucing dia. Apa? Menyentuh tubuh kita. Kalau seandainya cuma menyentuh kulit dari anjing tersebut, bukan liurnya, maka tidak sama hukumnya dengan membasuh. Tidak sama hukumnya dengan membasuh air liur. Jadi badan anjing tidak sama dengan air liur anjing. Kecuali, dan ini yang banyak, kecuali kalau ternyata air liur anjing mengenai badannya dan dikhawatirkan itu. Itu yang terjadi kebanyakan. Dikhawatirkan itu. Makanya untuk sikap kehati-hatian, meskipun terkena badan anjing, tetap dibasuh seperti ini. Karena dikhawatirkan anjing biasanya menjilat-jilat badan. Jadi asal hukumnya badan anjing dengan air liur anjing berbeda. Tetapi untuk sikap kehati-hatian, karena biasanya anjing menjilat-jilat badannya, maka apabila kita terkena badannya, maka kita dianjurkan untuk membasuh seperti terkena air liurnya. Seperti terkena apa? Air liurnya. Dan ahibbati hafizakumullah, para santri sekalian, seorang muslim diharamkan untuk memelihara anjing tanpa ada keperluan. Seorang muslim diharamkan untuk memelihara anjing tanpa ada keperluan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yawmin min amali qirat illa kalba harthin aw mashiyah." Barang siapa yang memelihara anjing, mengurung anjing, maka dikurangi setiap hari dari pahalanya satu qirat. Satu qirat itu adalah satu gunung Uhud. Satu gunung Uhud dari ujung kanan ke ujung kiri 7-8 kilometer. Kemudian dari permukaan tanah sampai kepada puncaknya sekitar 125 meter. 125 meter atau 300 meter, saya lupa. Sebesar itu pahalanya akan dikurangi setiap hari. Siapa yang memelihara anjing, yang mengurung anjing di rumahnya. Kecuali, ada pengecualian dua. Kecuali anjing untuk bercocok tanam atau anjing untuk berburu. Ini tidak mengapa. Ya, kecuali anjing untuk bercocok tanam atau anjing untuk berburu. Taib, apa penyebab air liur anjing najis mughallalah, najis berat? Apa penyebab air liur anjing najis mughallalah? Maka jawabannya adalah penyebabnya hanya berdasarkan syariat Islam. Tidak ada hikmah tertentu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya berdasarkan syariat Islam. Tidak ada hikmah tertentu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Man yaqra al-hadits الثامن غير هذا نعم عن عمران مولى عثمان ما اسمك يا شيخ ثابت ثابت نعم من اين يا ثابت من ديفو نعم اقرا عن عمران مولى عثمان ابن عثمان بن عفان انه راى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء بوضوءٍ فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا tsumma mataha bi ra'sihi tsumma batala qilta tsumma batala qiltari rijlaihi talasan tsumma qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza wa qala man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza tsumma qala ra'ataini la yuhaddithu fihi ma naftahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Umran, bekas budak Utsman bin Affan, pernah melihat Utsman meminta air wudu. Beliau lantas menuangkan air tersebut dari wadahnya pada kedua telapak tangannya sekaligus membasuh keduanya 3 kali. Beliau lantas mencelupkan tangan kanannya ke dalam air tersebut, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Beliau lalu membasuh wajahnya 3 kali, membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya 3 kali, lantas mengusap kepalanya. Setelah itu beliau membasuh kedua kakinya 3 kali dan mengatakan, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wuduku ini. Lantas bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat dan mengerjakannya dengan penuh khusyuan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Kita baca Humran, bekas budak. Di situ Humran maula Utsman. Sering kita dapati nanti di dalam hadis maula, ya. Sering kita dapati nanti dalam hadis maula, kata-kata maula. Di dalam hadis tersebut ada namanya Humran maula. Ya, maula. Ini maula ini maksudnya ada 2. Yang pertama, dia budak dimerdekakan oleh seseorang. Maka mantan budak ini maula bagi yang memerdekakan. Maula berarti dia akan sangat loyal kepada yang memerdekakan. Karena yang namanya perbudakan itu menyakitkan. Kemudian menjadi orang merdeka itu seperti hidup kembali. Ya, menjadi orang merdeka itu seperti hidup kembali. Maka ketika ada yang memerdekakannya, dia akan sangat loyal kepada yang memerdekakannya. Maka disebut dengan Humran maula. Bisa dimungkinkan Humran di sini dimerdekakan oleh Utsman. Makanya disebut dengan maula Utsman. Ya, maula Utsman. Ini yang maksud pertama, yaitu mantan budak yang dimerdekakan oleh seseorang. Kemudian dia loyal kepada yang memerdekakannya. Ya, karena perbudakan itu adalah seperti harta, jadi manusia dijual belikan. Nah, kemudian di sana ada maula, maksudnya adalah yang mengislamkan. Humran mungkin yang mengajak masuk Islam adalah Utsman bin Affan, yang mengislamkan namanya maula. Ya. Yang mengislamkan atau yang diislamkan lebih tepatnya, yang diislamkan. Bi Himran diislamkan oleh siapa? Utsman. Maka disebut dengan maula. Jadi maula itu istilah. Seperti misalkan ada hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam siapa? Sauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sauban maula Rasulullah. Sauban sama seorang sahabat. Maula Rasulullah artinya Sauban ini bekas budak dimerdekakan oleh Rasulullah. Maka beliau akan, sahabat ini akan sangat loyal kepada Rasulullah, jadi pembantunya, jadi menolongnya. Namanya maula. Paham ya istilahnya? Maula. Baik. Humran maula, bekas budak Utsman bin Affan. Pernah melihat Utsman meminta air wudu. Sebelumnya, siapa itu Humran? Humran nama aslinya adalah Humran bin Aban Al-Farisi. Humran bin Aban Al-Farisi. Berarti beliau dari Persia. Al-Farisi berarti dari Persia. dan Humran beliau wafat pada tahun 80-an sekian, 80 lebih. Beliau wafat pada tahun 80 lebih. Humran Maula Utsman radhiyallahu anhu. Humran ini berarti adalah salah seorang tabi'i. Tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Humran seorang tabi'i tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Pernah melihat Utsman meminta air wudu. Ini menunjukkan bahwasanya boleh minta sesuatu, nanti kita ambil pelajarannya. Kita jelaskan dulu. Minta air wudu. Jadi Utsman bin Affan minta air wudu. Karena dulu tidak ada ledeng. Kalau ingin wudu maka pakai apa? Pakai ember atau pakai kendi. Nah, minta didatangkan air wudu. Lalu beliau lantas menuangkan air tersebut dari wadahnya pada kedua telapak tangannya sekaligus membasuh keduanya sebanyak 3 kali. Jadi misalkan ini wadah. Beliau minta didatangkan, diisi air. Kemudian beliau tuangkan ke mana? Ke kedua telapak tangannya sekaligus. Kedua telapak tangannya sekaligus. Jadi begini, kedua telapak tangan. Dan membasuh keduanya sebanyak 3 kali. Membasuh keduanya sebanyak 3 kali. Ya, makanya kalau mau berwudu basuhkan dulu kedua tangan. Jangan langsung basuh ya. Jangan. Kalau mau berwudu basuh dulu kedua telapak tangan sebanyak berapa? 3 kali. Beliau lantas mencelupkan tangan kanannya ke dalam air tersebut. Kemudian beliau berkumur-kumur. Maksudnya ini kalau seandainya ada ember ya, kemudian beliau masukkan ya tangan kanan. Kemudian beliau berkumur-kumur. Masukkan air ke mulutnya, berkumur-kumur dengannya. Jadi mengambil air dengan tangan kanan kemudian beliau masukkan dengan ke mulutnya untuk berkumur-kumur. Memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Sebagaimana sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya. Setelah berkumur-kumur, kemudian beliau memasukkan air ke dalam hidung. Ada yang mengatakan bersamaan. Jadi ambil air dengan tangan kanan, kemudian masukkan ke mulut dan juga masukkan juga ke hidung, ya. Kemudian keluarkan dari hidung dan juga dari mulut sebanyak 3 kali, ya. Jadi sekaligus masukkan air ke mulut dan air ke hidung sekaligus. Kemudian mengeluarkannya juga sekaligus, jangan ditelan, ya. Masukkan air ke mulut, berkumur-kumur, kemudian masukkan air ke hidung. Apa namanya masukkan air ke hidung? Istinsyak. Kemudian mengeluarkannya apa namanya? Istinsar. Baik, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, beliau lalu membasuh ke wajah 3 kali. Nah, setelah melakukan itu, jadi pertama kali membasuh kedua telapak tangan, kemudian memakai air dengan tangan kanan, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Kemudian setelah itu mengeluarkannya, lalu membasuh wajah sebanyak 3 kali. Wajah batasannya ini secara vertikal. Ya, dari atas ke bawah vertikal, betul tidak? Hah? Kalau dari kanan ke kiri apa namanya? Secara vertikal, batasannya dari sini ujung rambut sampai dagu. Ujung rambut sampai dagu. Secara horizontal dari telinga sampai kepada telinga. Ya, paham ya, para ikhwan? Nah, itu dibasuh sebanyak 3 kali dibasuh, ya. Bukan hanya dikenakan air. Dibasuh. Karena kalau seandainya ada orang berwudu dengan shower di kamar mandi, dia gini-gini aja. Ini enggak. Yang benar adalah apa? Dibasuh. Dibasuh sebanyak 3 kali. Membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya. Kedua tangan sampai kedua siku sebanyak 3 kali. Siku itu yang mana? Siku ini. Antara as-sa'id dan al-'adud. As-sa'id, ini sa'id apa? Lengan. Al-'adud adalah apa? Otot. Nah, di antaranya itu ada mirfaq. Ini namanya apa? Mirfaq. Ya, ini adalah mirfaq, yaitu siku. lantas mengusap kepalanya. Nah, di sini tadi wajah dibasuh, tangan dibasuh, sedangkan kepala mengusap. Jadi tidak dibasuh. Caranya bagaimana? Basahi kedua tangannya, lalu setelah itu diusap kepalanya. Diusap kepalanya. Setelah itu beliau membasuh kedua kakinya tiga kali. Membasuh kedua kakinya tiga kali. Dan mengatakan, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Lantas bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian mengerjakan sholat dua rakaat dan mengerjakannya dengan penuh kekhusyuan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Ini menunjukkan bahwa disyariatkannya sholat dua rakaat setelah wudu. Pahalanya adalah diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, meminta sesuatu yang disanggupi oleh manusia tidak mengapa. Meminta tolong sesuatu kepada manusia tidak mengapa. Sesekali meminta tolong. Seperti tadi Utsman bin Affan minta diambilkan apa? Air. Ini tidak mengapa. Ya, misalkan antum sudah masuk masjid, kemudian ada teman antum di sana ketinggalan antum buku ketinggalan, minta ambilkan sama teman, boleh. Tetapi lebih baik mengambil sendiri. Ya, lebih baik mengambil sendiri. Kemudian pelajaran selanjutnya dalam hadis ini adalah disyariatkan sebelum berwudu membasuh kedua telapak tangan sebanyak tiga kali. Disyariatkan sebelum berwudu membasuh kedua telapak tangan sebanyak tiga kali. Kemudian yang ketiga, pelajaran dari hadis ini adalah diwajibkan untuk melakukan kumur-kumur dan istinsar serta istinsyak sebelum berwudu. Diwajibkan kumur-kumur dan melakukan istinsar dan istinsyak sebelum berwudu. Tapi kalau seandainya puasa gimana? Tetap enggak kumur-kumur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'im." Sungguh-sungguhlah dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung kecuali kalau dalam keadaan sedang berpuasa. Kata-kata kecuali ini menunjukkan bahwasanya tetap berkumur-kumur, tetap beristinshaq dan istinthar dalam keadaan puasa, tetapi tidak boleh lebihan. Jadi kumur-kumurnya tetap, masukkan air ke hidung tetap, kemudian mengeluarkannya juga tetap. Tapi jangan berlebihan. Ya, apalagi sampai terkena tenggorokan. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa disyariatkan di dalam wudu membasuh muka tiga kali. Disyariatkan di dalam berwudu membasuh muka tiga kali. Dan membasuh kedua tangan sampai siku tiga kali. Kata-kata sampai siku, lihat tangan saya. Kata-kata sampai siku, apakah sampai di sikunya ataukah boleh dilebihkan? Maka jawabannya adalah dianjurkan untuk dilebihkan. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat Rasulullah SAW akan mengenali umat-umatnya dengan anggota-anggota tubuhnya yang bersinar akibat melebihkan basuhannya. Oh Ustaz, kalau tangan berarti lebihkan dari siku, ya boleh sampai sini. Boleh enggak sampai sini? Enggak, terlalu berlebih. Begitu juga kalau kaki, ya, maka membasuhnya dari ujung kaki sampai mata kaki. Dianjurkan untuk dilebihkan. Lebihkannya seapa, sampai paha boleh enggak? Enggak. Lebihkan secukupnya. Ya. Inna sesungguhnya umatku aku akan kenal karena anggota tubuhnya bersinar, bercahaya akibat dia melebihkan saat berwudu. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran, yaitu disyariatkannya mengerjakan 2 rakaat setelah wudu. Mengerjakan setelah 2 rakaat setelah wudu. Kemudian di dalam hadis ini juga adalah pelajarannya, yaitu disyariatkan saat berwudu mengusap kepala. Nah, sekarang cara mengusap bagaimana? Perhatikan saya. Basahi kedua telapak tangan, lalu diusap dari mulai ujung rambut sampai ke tengkuk. Jadi mulai di sini, ya. Kemudian sampai ke belakang. Sampai ke tengkuk. Kemudian dikembalikan. Itu namanya mengusap. Itu yang kita kuatkan, mengusap seluruh kepala. Dan itu disyariatkan dan juga kesepakatan para ulama bahwa disyariatkan mengusap seluruh kepala. Mazhab Imam Syafi'i juga begitu, disyariatkan mengusap seluruh kepala. Cuma para ulama fikih berbeda pendapat, bolehkah mengusap hanya sebagian? Nah, itu harus antum ingat bahwasanya para ulama fikih bersepakat bahwa disyariatkan mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala lebih utama. Mengusap seluruh kepala lebih apa? Lebih utama. Tetapi yang jadi masalah sekarang adalah mengusap sebagian boleh enggak? Dan kalau sebagian boleh, seberapa bolehnya? Apakah 3 helai? Atau setengah kepala? Atau sekena kepala? Berapa bagian yang boleh untuk sebagian di kepala diusap? Tetapi secara umum seluruh ulama fikih, madhab fikih, mereka menyatakan disyariatkan tetap untuk mengusap seluruh rambut kepala, dan itu yang lebih sahih. Nah, siapa yang berwudunya masih ya di sini saja? Siapa angkat tangan? Enggak apa-apa. Hah? Ada yang masih kalau berwudu mengusap di sini saja? Ya, satu. Ada lagi? Ya, di sini saja. Maka yang benar 2. Nah, yang benar caranya tadi, letakkan, basahi, kemudian letakkan, kemudian jalankan ke belakang. Kemudian setelah itu jalankan lagi dari belakang ke depan. Ya, ini para ikhwah ahibati hamdulillah. Taib. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini yang terakhir, yaitu dosa yang diampuni hanya dosa kecil. Dosa yang diampuni karena mengerjakan sholat 2 rakaat sesudah wudu adalah dosa kecil. Kenapa? Karena dosa besar memerlukan taubat. Ustaz, apa bedanya dosa besar dosa kecil? Dosa besar kata Abdullah bin Abbas, ya, tafsiran dari Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah, ulamanya umat Islam, beliau mengatakan kullu dzambin khatamahullahu binar au la'na au adzab au ghadab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka ataupun laknat ataupun siksa ataupun murka, itulah dosa besar. Nah, yang dimaksud dengan dosa kecil selain itu. Nah, yang diampuni dosa karena mengerjakan 2 rakaat setelah berwudu adalah dosa apa? Kecil. Wallahu a'lam. Nah, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Hendak soal? Naam. Kalau memelihara anjing tidak boleh, memelihara serigala boleh enggak? Diterkam ente. Maka jawabannya yang diharamkan hanya anjing. Ya, adapun yang sejenis dengan anjing tidak ada dalil. Yang diharamkan hanya anjing. Itu pun kalau seandainya tidak ada keperluan, hanya sekedar iseng hobi gitu. Ya. Untuk seorang muslim tidak boleh memelihara anjing. Adapun serigala, maka jawabannya adalah diharamkan memelihara serigala karena dia binatang buas. Karena dia binatang buas, seperti memelihara ular. Karena diharamkan untuk memelihara ular karena ular ketika kita dapati wajib untuk dibunuh. Karena dia termasuk binatang buas. Jadi ini aneh, kadang-kadang ada orang melihara ular, ada orang melihara buaya. Ini tidak benar, tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Bukan berarti karena dikurangi pahalanya, tetapi karena dia adalah binatang buas yang diperintahkan untuk dibunuh. Ya, seperti ular itu diperintahkan untuk dibunuh, tidak boleh dipelihara. Ya, Ustaz, hobi, hobi tidak boleh bertentangan dengan dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul. Salah, paham ya? Allah. Nah, ada yang lain? Nah. Kan kalau anjing boleh di air yang tenang. Kan kalau saya bisa sekarang kan pakai spitek. Yang tidak diperbolehkan adalah kita kencing di spiteknya. Baru mandi di situ. Nah, itu yang enggak boleh. Adapun spiteknya kemudian dia jalan kan? Airnya jalan kan? Nah, itu tidak mengapa. Paham ya? Wallah. Nah, ada yang lain silakan. Bagus pertanyaannya. Begini, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fa addaha kama sami'a." Allah merahmati seseorang. Siapa yang mendengar hadis Rasul lalu dia menyampaikannya kepada orang yang belum sampai kepadanya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ketika mendapatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka disyariatkan untuk disampaikan kepada umat Islam. Ya, kepada umat Islam. Itu satu. Yang kedua, karena mereka mendapatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka diharamkan bagi mereka untuk menyembunyikan hadis tersebut. Karena diharamkan untuk menyembunyikan ilmu. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bilijamin minan nar. Siapa yang ditanya tentang ilmu lalu dia sembunyikan, maka dia akan diikat dengan tali kekang dari api neraka. Siapa yang berilmu lalu dia menyembunyikan, makanya para sahabat ketika mendapatkan hadis Rasul mereka dapat ilmu, maka mereka harus menyampaikannya. Kalau tidak, mereka diancam dengan siksa. Itu dua. Yang ketiga, hadis yang didapatkan oleh para sahabat didapatkan dari Nabi, ya, jadi para sahabat mendapatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah memang seperti itu bunyinya atau bagaimana? Maka jawabannya iya. Seperti yang kita baca tadi. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dan para sahabat menghafalnya. Kemudian disampaikan kepada para tabi'in. Tabi'in disampaikan kepada para tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in disampaikan kepada tabi'ul atba, tabi'ul atba disampaikan kepada syekh, disampaikan kepada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan akhirnya sampai kepada kita. Begitulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa dikurangi, tanpa ditambah. Redaksinya memang seperti itu. Paham ya? Wallahu. Nah, ada yang lain? Baqi 10 daqiq. Sisa ter 10 menit. Nah. Kan disyariatkan salat dua rakaat atau berdudukan kalau di waktu-waktu yang dalam salat gimana? Bagus pertanyaannya, ahsanta. Maka al-jawab huwa, jawabannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk salat ba'dal fajar, setelah subuh. Wa ba'dal 'ashr, setelah asar. Wa hina tulu'is syams, ketika terbit matahari. Wa hina istiwa'us syams, ketika matahari tepat berada di atas kepala kita, tidak ada bayangan. Wa hina ghurubis syams, dan ketika terbenam matahari. Lima waktu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk salat di dalamnya. Terutama tiga tadi. Terbit matahari, tepat matahari berada di atas kepala kita, dan terbenam matahari. Ini dilarang. Terutama itu dilarang. Taib. Apakah larangan ini ada dispensasi keringanan? Maka jawabannya ada, apabila ada sebab. Di antara sebabnya adalah apabila seorang setelah wudu, maka dia boleh sholat meskipun di waktu terlarang, karena sebabnya setelah wudu. Di antara sebabnya juga adalah masuk masjid meskipun di waktu terlarang, tapi karena sebabnya ada, yaitu masuk masjid, maka dia boleh mengerjakan sholat tahiyatul masjid meskipun di waktu yang terlarang. Contoh misalkan ada orang antum ya habis asar ingin murojaah di masjid daripada main futsal, ya ingin murojaah di masjid habis asar, maka datang ke masjid melakukan sholat apa? Tahiyatul masjid, padahal di waktu terlarang karena habis asar diharamkan untuk sholat sunnah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apabila ada sholat-sholat yang dzatul asbab, sholat-sholat dzatul asbab, sholat yang mempunyai sebab, seperti sholat tahiyatul masjid sebabnya karena masuk masjid, sholat setelah wudu sebabnya karena wudu, sholat jenazah karena ada sholat karena ada jenazah, itu sholat-sholat yang mempunyai sebab. Maka pada saat itu, atau sholat setelah tawaf 7 putaran, ada namanya sholat 2 rakaat setelah tawaf, karena setelah tawaf, maka ini boleh dikerjakan meskipun di waktu-waktu apa? Terlarang. Paham tak? Nah, nah, man, anipan, yudit, aninyasa, baik. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu, jadi tiga ada jenis anjing nanti di hadis yang lain. Salah satu anjing yang boleh dipelihara yaitu anjing untuk menjaga rumah. Ya, anjing untuk menjaga rumah ini diperbolehkan. Jadi tiga jenis anjing, dalam riwayat yang lain nantinya ada tambahannya. Yang pertama kalbu sayd, yaitu anjing untuk berburu. Yang kedua kalbu harf, anjing untuk bercocok tanam. Bagaimana anjing untuk bercocok tanam? Ya, gantian dari sapi. Kalau ada sapi membajak sawah, nah itu anjing juga bisa digunakan. Itu maksudnya. Yang ketiga adalah kalbu harz, yaitu anjing untuk menjaga rumah. Taib, Ustaz. Menjaga rumah. Apakah juga orang anjing yang dipelihara untuk menjaga rumah itu tidak mengurangi pahala? Tidak, karena ada dalilnya. Yang mengurangi pahala adalah karena hanya memelihara anjing karena hanya kesenangan, seperti orang memelihara kucing. Yang boleh bagi seorang muslim adalah apa? Memelihara kucing daripada anjing. Wallahu. Nah, Naka sai ba fi khams daqiq. Nah. Bagus pertanyaannya, ahsanta. Maka jawabannya adalah batal salatnya kecuali kalau kita bisa lepas pakaiannya di dalam salat. Misalkan kita pas lagi pakai sarung salat nih, ada anjing jilat-jilat sarung kita, kita lepas sarungnya. Di dalam sarung kita pakai celana yang menutup aurat, jangan cuma pakai kolor doang. Ya, di dalam sarung kita pakai celana, maka lepas sarungnya, lanjutkan salatnya. Tapi kalau tidak bisa melepaskan, maka pada satu batal sholatnya, karena salah satu syarat sahnya sholat adalah memakai memakai toharatul badani wal toharatul badani wasaubi, sucinya badan dan sucinya pakaian, paham ya? Wallahu a'lam. Nah. Gini, perhatikan baik-baik. Ini agak penting dan agak pelik. Hukum berkumur-kumur dan hukum memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan kita menguatkan pendapat bahwa hukum berkumur-kumur dan hukum memasukkan air ke hidung, istinsar dan istinsyak, adalah hukumnya wajib. Karena kita menguatkan pendapat wajib, maka apabila ditinggal dengan sengaja, maka wudunya tidak sah karena ketinggalan sesuatu yang wajib. Maka wudunya tidak sah. Tetapi kalau seandainya ada ulama yang menguatkan pendapat sunnah, kenapa kata mereka sunnah? Karena di dalam ayat Al-Quran tidak disebutkan kumur-kumur. Ayat Al-Quran cuma berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang beriman, jika kalian ingin mendirikan sholat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala kalian, dan basuhlah kedua kali kaki kalian sampai dua mata kaki. Tidak disebutkan kumur-kumur, kata pendapat yang menyunahkan apa? Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Tetapi kita lebih condong kepada pendapat bahwa berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya adalah hukumnya wajib. Nah, apabila Anda mengambil pendapat wajib, maka pada saat itu jika ditinggal dengan sengaja, kalau tidak sengaja, kelupaan tidak mengapa, ditinggal dengan sengaja, maka wudunya apa hukumnya? Tidak sah. Tapi kalau seandainya ada orang yang mengambil pendapatnya sunnah, maka kalau dia tinggal dengan sengaja, maka hukumnya tetap sah. Paham ini? Nah, antum menguatkan pendapat mana? Yang sudah kita pelajari apa? Wajib. Maka hati-hati, jangan sampai ditinggal. Kenapa kita menguatkan pendapat wajib berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung? Karena di situ terdapat perintah dan kaidah yang sudah saya sebutkan, al aslu fil amri lil wujub. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Sama seperti larangan, asal hukum larangan menunjukkan kepada kewajiban. Itu dua kaidah asal, hati-hati, pegang terus. Ya, pegang terus. Kalau ada ayat Quran perintah, berarti hukum asalnya wajib. Kalau ada ayat Al-Quran larangan, berarti asal hukumnya haram. Baik. Sudah selesai waktunya. Ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah bulan depan kita lanjutkan lagi kajian kali ini. Dan saya sangat berharap, mudah-mudahan ini adalah ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqamahan di dalam menuntut ilmu. Wa kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.